பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்னல் ஹம்துலில்லாஹ் நஹ்மதுஹு வநஸ்தயீனுஹு வநஸ்தக்ஃபிரு வநஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வமின் சய்யிஆதி அஃமாலினா மன் யஹ்திஹில்லாஹு ஃபலா முதில்லலஹு வமன் யுத்லில் ஃபலா ஹாதியலஹு. அஷ்ஹது அன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீகலஹு வஅஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வரசூலுஹு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வபாத். இஹ்வாத் பில்லாஹ் ரஹிமானி வரஹிமக்குமுல்லாஹு ஜமியான். அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஸகல பூஜி பகி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா. அதாஸ் லிம்பஹான் ரஹமத் கருணியான்ய கிதா பிஸா ஹாதிர் தி மஸ்ஜித் இனி உண்டுக் மலஞ்சுத்கான் பம்பாசன் கிதா தரி கிதாப் அல் வஜீஸ் ஃபி ஃபிக்ஹி ஸுன்னத்தி வல் கிதாபில் அஜீஸ். தைப் ஜமாஸ் கலியன் ரஹிமனி வ ரஹிமக்குமுல்லாஹு ஜமியான். கிதா லஞ்சுத்கான் மாசி டலம் கிதாபுல் நிக்காஹ், யேது கிதா மாசுப் யங் பரு, யேது அடலா அல் இலா. அல் இலா ஹலமன் திகா துஜு திகா. அல் இலா யேது அடலா seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya dalam sekian waktu tertentu. Ini namanya ila. Jadi ila, kalau seorang suami mengatakan wallahi demi Allah saya tidak mau mencampuri engkau selama satu pekan, saya tidak mau mencampuri engkau satu bulan, ini adalah apa? Atau dia mengatakan wallahi saya tidak akan mencampuri kamu selama-lamanya. Ini namanya ila. Ila seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya pada masa tertentu. Di sini kita lihat bahwa seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama masa tertentu duna al-arbati ashur. Ya kan, harus di bawah 4 bulan. Jadi maksimal itu adalah 4 bulan. Kalau dia mengatakan saya tidak mau mencampuri engkau selama-lamanya, maka yang dihitung itu hanya 4 bulan. Selebihnya 4 bulan itu harus ima dia menceraikan atau dia kembali kepada istrinya. Jadi misalnya kalau ini masuk dalam kategori sumpah ya. Ila itu masuk dalam kategori sumpah, maka kalau sumpah itu nanti juga harus ada kafaroh. Harus ada kafaroh. Maka dia harus membayar kafaroh jika dia seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya misalnya seminggu. Maka ini adalah apa? Sebaiknya itu adalah mencampuri. Maka apa? Bersumpah untuk tidak mencampuri, maka ini adalah termasuk ucapan sumpah dan itu harus ditebus dengan kafaroh. Kafaroh masuk dalam kategori kafaroh sumpah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah fara'a ghairaha khairan, kemudian dia melihat yang lainnya itu lebih baik darinya, dari sumpahnya itu, fal ya'ti alladhi huwa khair, maka datangilah yang lebih baik, waliyukafir ayyaminihi, dan dalam dia menebus sumpahnya. Jadi kalau dia misalnya begini, dia berkata kepada istrinya, kamu tidak akan saya campuri selama satu pekan. Ini kan kita katakan adalah apa? Dia bersumpah untuk tidak mencampuri. Padahal mencampuri itu adalah lebih bagus atau tidak? Lebih baik, iya kan? Lebih baik, maka apa? Maka dia harus menebus dari sumpahnya ini. Maka itu adalah lebih baik. Kalaupun misalnya dia tidak mau menebus sumpahnya, maka jangan sampai dia mencampuri selama satu pekan. Ya kan? Kalau misalnya dia mengatakan saya tidak mau mencampuri satu pekan, ya sudah, satu pekan itu jangan dicampuri. Sebab kalau dia mencampuri sebelum satu pekan, berarti apa? Berarti dia harus menebus dari sumpahnya. Dia harus membayar kafarah dari sumpahnya. Kalau misalnya dia mengatakan dia bersabar dengan sumpahnya itu selama satu pekan, maka tidak ada kafaroh. Tidak ada kafaroh sesudahnya. Ini adalah apa namanya al-ila. Kalau seorang suami mengatakan kamu saya tidak akan saya campuri selama-lamanya, gimana? Kalau dia mengatakan selama-lamanya atau 5 tahun atau 10 tahun, maka apa? Maka yang dihitung hanya 4 bulan. Yang dihitung hanya 4 bulan. Lebih dari 1 hari, maka apa? Dia harus cuma ada 2. Dia kembali kepada istrinya dan atau dia mentalaknya atau dia menceraikannya. Itu saja. Kalau lebih dari kalau dia mengatakan selama-lamanya. Kalau dia bertahan sampai 4 bulan, maka setelah 4 bulan itu dia memilih antara meneruskan kembali kepada istrinya atau dia menceraikannya. Ini adalah apa? Untuk bagi mereka yang bersumpah. Adapun kafarah sumpah nanti akan disebutkan dalam pembahasan tersendiri, yaitu kafarah sumpah. Kemudian yang berikutnya zihar. Zihar adalah termasuk juga ucapan yang haram. Ini ila itu juga termasuk ucapan yang haram ya, tidak boleh diucapkan oleh seorang suami. Kenapa? Karena dia mengatakan saya tidak mau mencampuri padahal itu adalah halal. Ini kan ucapan yang apa namanya kita katakan adalah ucapan yang tidak boleh. Ucapan yang tidak boleh dilontarkan oleh suami. Termasuk ucapan yang tidak boleh dilontarkan oleh suami adalah kalimat az-zihar. Az-zihar. Az-zihar itu adalah apa? Seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Kamu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Dia mengharamkan istrinya sebagaimana dia haramkan ibunya. Jika seorang suami mengharamkan istrinya sebagaimana dia mengharamkan ibunya, maka ini masuk dalam kategori apa? Zihar. Masuk dalam kategori zihar. Dan ini termasuk juga dalam perkara yang diharamkan. Maka bagi suami yang mengucapkan kata-kata engkau seperti punggung ibuku, sebenarnya para ulama juga mengatakan semuanya. Jadi seorang suami itu harus lisannya itu harus hati-hati. Jangan sampai dia mengatakan walaupun hanya guyonan itu enggak boleh. Dia mengatakan kakimu kok seperti punggung kaki ibuku, enggak boleh. Kemudian apa namanya kepalamu seperti kepala ibuku. Itu enggak boleh sebenarnya. Ucapan seperti ini enggak boleh. Kenapa? Karena dia mengharamkan istrinya itu sebagaimana dia haramkan ibunya. Walaupun itu tidak ada niat di dalam dirinya, tapi itu sudah ucapan, ucapan yang keluar itu lebih kuat daripada niatnya. Karena kita katakan apa? Karena orang itu akan menghukumi secara zahirnya bukan menghukumi batinnya. Niatnya kita tidak hukumi, yang kita hukumi adalah ucapan dia mengatakan apa? Engkau seperti punggung ibuku sebab menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya itu artinya apa? Ini adalah kata kiasan untuk menunjukkan bahwa dia mengharamkan istrinya sebagaimana dia mengharamkan ibunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yuzahiruna min nisaihim summa yauduna lima qalu dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka summa yauduna kemudian mereka pengin kembali kepada istri-istrinya lima qalu terhadap apa yang mereka ucapkan. Maka apa? Dia harus membayar kafaroh. Apa kafarohnya dari zihar? Yang pertama adalah fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Dia harus membebaskan budak. Itu adalah apa? Zalikum yu'adzu nabihi wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau tidak ada budak yang dia bebaskan, maka apa? Ayat selanjutnya mengatakan apa? Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapati budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain. Maka kafarahnya adalah diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian faman lam yastati, kalau juga tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka apa? Fa'it'amu sittina miskina. Maka memberi makan 60 orang miskin sekali makan. Jadi memberi makan 60 orang miskin itu adalah sekali makan. Ini kafarah bagi mereka yang melakukan zihar. Adapun kafarah untuk ila tidak sama dengan kafarah zihar. Zihar itu lebih besar. Kalau ila itu kan tidak hanya sekedar mencampuri, dia hanya mengharamkan untuk mencampuri. Maka kafarahnya kafarah sumpah saja, yaitu puasa 3 hari berturut-turut, membebaskan budak. Kalau tidak bisa membebaskan budak, maka puasa berturut-turut. Atau misalnya memberi makan 10 orang miskin, atau misalnya apa namanya memberi 10 pakaian kepada orang fakir dan miskin. Itu kalau ila. Tapi kalau misalnya zihar, nah itu ada tiga, membebaskan budak. Ini pilihan, sebenarnya bukan urutan. Pendapat yang paling kuat itu adalah pilihan. Boleh memilih dari tiga. Kalau tidak ada budak, baru puasa. Kalau tidak ada, kalau tidak sanggup puasa, maka apa? Maka memberi makan. Kalau Anda misalnya memilih yang langsung memberi makan 60 orang miskin, itu juga adalah termasuk yang boleh. Jadi tidak harus kemudian cari budak dulu. Loh, enggak ada budak. Saya puasa, enggak kuat, enggak sanggup, maka apa? Memberi makan, tidak. Tapi ini adalah az-zihar. Kemudian selanjutnya yaitu adalah adapun hukum az-zihar, halaman 376, hukumnya adalah az-ziharu haramun. Zihar itu adalah haram. Liannallaha wasafahu biannahu munkar. Kenapa? Karena ucapan zihar itu adalah termasuk ucapan munkar. Minal qawli wazur, termasuk ucapan dusta, bohong. Kita katakan adalah wa ankara alal muzahir, kemudian diingkari bagi mereka yang melakukan zihar. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, yaitu alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Ketika seorang suami menjatuhkan zihar kepada istrinya, padahal istrinya itu bukan ibu-ibu mereka, bukan ibu-ibunya. Nah, jadi apa namanya, artinya dia mengharamkan istrinya sebagaimana dia mengharamkan ibunya. Padahal kalau ibunya itu adalah apa? Yang melahirkan. Padahal istrinya itu tidak melahirkan dia. Tapi yang berikutnya adalah tolak. Tolak ini termasuk ucapan yang tidak boleh bermain-main. Tolak termasuk ucapan yang kita katakan ada tiga ucapan yang tidak boleh bermain-main. Sebenarnya bukan hanya tiga, tapi banyak. Tiga itu selalu kita sebutkan bahwa angka itu tidak selalu tidak menunjukkan apa? Pembatasan. Jadi angka itu tidak menunjukkan pembatasan. Misalnya hadits Nabi SAW menyatakan salasun jidduhunna wa jiddun wa hadzalahunna jiddun. Ada tiga perkara yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka dihitung sungguh-sungguh. Kalau disebutkan guyonan pun juga itu akan dihitung sungguh-sungguh. Apa tiga itu? Adalah nikah, wa talak, wa raja'i. Adalah apa? Nikah, tolak, dan rujuk. Ini tidak boleh bermain-main. Tapi apakah tiga ini menunjukkan pembatasan? Tidak. Termasuk di dalamnya juga zihar. Tidak boleh bermain-main. Main-main. Oh, kamu kok punggung kamu seperti punggung ibuku? Jangan. Itu enggak boleh. Walaupun main-main itu masuk dalam kategori zihar. Atau bermain-main. Kamu tidak akan saya campuri satu pekan. Enggak deng, guyonan. Itu enggak boleh. Iya kan? Ketika suami mengatakan saya tidak mau mencampuri engkau satu minggu, dia mengatakan guyonan. Nah, itu enggak boleh juga. Itu sudah dihitung sungguh-sungguh. Karena itu sudah masuk dalam kategori. Apalagi dia mengatakan wallahi kamu tidak saya campuri satu pekan. Enggak deh guyonan. Enggak bisa. Itu sudah jatuh. Itu sudah dihitung. Jadi tolak ini tidak boleh termasuk ucapan yang tidak boleh kita bermain-main. Dan tolak ini kita lihat halaman selanjutnya aqsamut tolak. Kalau tolak itu kan apa? Nah, yang menjatuhkan dari pihak suami. Kalau tolak itu dari pihak suami, karena tidak ada suami yang ditalak. Ya kan? Yang itu tidak ada suami yang ditalak. Yang ada adalah suami yang mentalak. Maka talak ini itu hanya khusus kepada wanita, tidak kepada laki-laki. Aqsamut tolak. Adapun pembagian tolak. Pembagian tolak yang pertama adalah min haitsu al-lafadz. Ada tolak ditinjau dari sisi lafadz. Kalau ditinjau dari sisi lafadz, maka dibagi dua. Ada lafadz soreh artinya jelas, dan ada lafadz kinaya. Kinaya itu lafadz yang tidak jelas. Lafadz yang soreh misalnya seperti apa? Lafadz yang jelas, anti tolik, kamu saya cerai, itu sudah lafadz yang jelas. Itu namanya tolak ditinjau dari sisi lafadznya, namanya lafadz apa? Tolak yang sore, jelas. Itu adalah apa? Ketika dia mengatakan apa? Anti tolik. Artinya tidak ada ucapan yang lain kecuali makna itu. Makna tolak. Atau anti tolik atau anti mutallaqah atau yang semakna dengan kalimat ini. Taib. Ini namanya apa? Ini namanya tolak sore. Adapun tolak yang kedua namanya tolak kinaya. Kinaya itu artinya apa? yang tidak jelas. Misalnya seperti apa? Misalnya kita mengatakan bisa bermana tolak, bisa bermana tidak. Bukan mananya tolak, bisa juga mananya tolak, bisa mananya juga tidak tolak. Seperti misalnya apa? Seorang suami mengatakan kepada istrinya, idhabu bi ahlik. Silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Pulanglah ke rumah orang tuamu, itu adalah apa? Ini bisa mananya tolak, bisa mananya tidak, iya kan? Pulanglah ke rumah orang tuamu. Mananya tolak? Mananya cerai? Bisa, iya kan? Ada kemungkinan. Dari mana dihitung cerai? Kalau dari niatnya. Kalau seorang suami meniatkan bahwa itu dia menceraikan dengan kalimat ini. Kamu pulanglah ke rumah orang tuamu tapi niatnya adalah cerai, maka itu dihitung cerai. Tapi kalau dia mengatakan pulanglah ke rumah orang tuamu, nah, tapi tidak ada kata cerai, tidak niat, tidak ada niatan untuk menceraikan, maka pulang ke rumah orang tuamu itu bukan termasuk kata cerai. Paham ya? Ini namanya kata kinaya. Sebagaimana disebutkan dalam buku ini, yaitu adalah al-kinaya ma yahtamilu at-talaq wa ghairahu. Bisa bermana kemungkinan mananya tolak atau yang lainnya. Seperti ilhaqi bi ahlik. Apa namanya? Pulanglah atau kembalilah ke rumah keluarga, ke keluargamu. Ini kita katakan tidak terjatuh talak kecuali apa? Kalau itu diniatkan. Kalau ada niat baru dihitung tolak. Jadi kinaya itu baru dihitung tolak ketika apa? Ketika diniatkan. Kalau tidak ada niat, kalau tidak ada niat untuk mentalak, maka tidak jatuh talak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna ibnatal jun. Ketika apa bahwasanya putri dari Jun, lama udkhilat ala Rasulullah SAW, ketika dicampuri oleh Rasulullah SAW, ini termasuk istri yang bukan termasuk istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Dia baru dinikahi, kemudian setelah itu apa mau dicampuri, kemudian apa Ibnatul Jun mengatakan begini. Dia mengatakan wadana minha, ketika Rasulullah mendekati istrinya yaitu Ibnatul Jun, qalat a'udzubillahi minka. Kata Ibnatul Jun, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darimu. Faqala laha, kemudian Nabi SAW berkata kepada Ibnatul Jun, laqad usti bi azim. Engkau telah meminta perlindungan kepada yang agung, ilhaqi bi ahlik. Maka pulanglah ke rumah orang tuamu. Di situ apa? Biniyati talak. Artinya Nabi SAW niatkan dengan kalimat pulanglah ke atau kembalilah ke keluargamu, ini adalah mananya tolak. Ini adalah apa? Kita katakan jadi tolak yang kinayah itu baru dihitung tolak kalau di situ ada niatnya. Kemudian yang kedua, tolak min haitsu at-ta'liq wa at-tanjis. Tolak ditinjau dari sisi ta'liq. Ta'liq itu artinya menggantung. Tanjis itu artinya pasti. Jadi ada tolak yang pasti, ada tolak yang menggantung. Tolak yang pasti itu adalah apa? Seperti kalimat kalimat yang pasti itu adalah seperti anti tolik, anti mutolak. Itu sudah kalimat yang pasti, iya kan? Anti tolik itu sudah pasti, pasti jatuh talak. Ini namanya tolak yang pasti. Itu kalau dia mengatakan apa? Jika keluar dari ucapan suami itu mengatakan anti tolik atau anti mutallaqah, itu sudah dari sisi lafadznya saja itu sudah menunjukkan pasti jatuh talak. Tapi kalau misalnya muallak, muallak itu adalah apa? Itu adalah ma ja'ala zawju fihi husulat talak muallakon ala syartin. Jadi apa namanya, suami menjatuhkan talak kepada istrinya itu muallakon, bergantung kepada syarat. Bergantung kepada syarat. Seperti misalnya suami mengatakan kepada istrinya, ya, in dhahabti ila makanin kadha, jika engkau pergi ke tempat ini, ke tempat ini, fa anti talik, maka kamu saya cerai. Ini namanya apa? Itu syaratnya. Jadi selama istrinya tidak pergi ke tempat itu, misalnya apa begini. Kalau kita sekarang misalnya begini. Contoh yang kalau kamu pergi ke Borobudur, kamu saya cerai. Kalau kamu pergi ke Borobudur, kamu saya cerai. Artinya apa? Kalau istrinya pergi ke Borobudur, baru jatuh talak, iya kan? Tapi kalau selama istrinya tidak pernah pergi ke Borobudur, maka apa? Apakah jatuh talak? Tidak, ini namanya menggantung. Jadi menggantung kepada syarat. Jadi bergantung kepada syarat. Jadi kalau apa namanya, maka saya juga selalu mengingatkan kepada siapapun di antara kalian yang belum menikah. Kalau kalian belum menikah, itu nanti di KUA itu kan nanti diminta suruh bacakan apa? Sigoh, taklik, talak. Itu kan ada di buku nikah nanti sigoh, taklik, talak. Maka itu jangan mau. Jangan mau dibaca. Sebab apa? Kalau antum membaca, berarti itu namanya talak menggantung. Kalau antum memenuhi yang ada di dalam buku itu, perjanjian yang ada di dalam buku itu, berarti apa? Kalau tidak memenuhi, berarti jatuh talak. Maka jangan dibaca. Ya kan? Ini saya nasihati kepada antum, jadi jangan dibaca sigo talik talak. Ditanya nanti KUA-nya, Pak Naib, ini wajib atau tidak? Wah, jangan dipaksa Pak Naibnya. Maksudnya jangan diajak berantem gitu loh maksudnya. Ya kan? Jangan di apa namanya, wah itu enggak syar'i, itu enggak boleh ya, itu jangan. Ya kan? Bicara baik-baik aja. Pak, ini wajib atau tidak? Dia bilang, oh, dia akan mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena undang-undangnya mengatakan tidak wajib. Ya kan? Kalau dia mengatakan tidak wajib, oh kalau begitu saya enggak usah baca ya. Kalau tidak dibaca kenapa toh? Tidak dibaca bisa enggak? Oh iya enggak apa-apa, enggak ada masalah berarti. Ya kan? Tapi kalau antum disuruh baca kemudian antum baca, nah itu berarti namanya apa? Itu sudah talak menggantung karena namanya sigo talik talak. Ya kan? Sigo talik talak. Talik talak itu sudah lafaz talak menggantung. Jadi misalnya apabila seorang suami 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah, maka itu akan jatuh talak. Jadi kalau kamu 3 bulan tidak memberikan nafkah kepada istri, maka itu sudah jatuh talak. Kenapa? Karena itu menggantung. Selama Anda memberikan nafkah, maka selama itu tidak pernah terpenuhi syarat itu. Tidak pernah jatuh talak selama Anda memberikan nafkah. Ya kan? Maka apa? Kalau misalnya sudah misalnya begini. Kalau Anda sudah menikah dan sudah membaca sigo tali talak, maka apa? Itu kan tidak bisa dicabut. Itu tidak bisa dicabut. Maka apa? Ya sudah, berarti Anda harus memberikan nafkah terus-menerus. Pokoknya selama Anda memberikan nafkah, maka itu apa? Itu belum jatuh talak. Dia akan jatuh talak kalau 3 bulan Anda tidak beri nafkah. Paham ya? Atau misalnya begini, Anda membaca, jadi ketika menikah Anda membaca sigo tali talak. Kemudian ternyata suatu saat Anda safar naik kapal, ternyata kapalnya tenggelam. Ya kan? Atau naik pesawat, pesawatnya kecelakaan. Kebetulan ditakdirkan oleh Allah Anda masih hidup, tapi masih hidup dalam kondisi hilang ingatan. Ya kan? Anda selamat, tapi Anda hilang ingatan. Ingatan tapi dia pergi jauh sudah. Istrinya sudah dapat kabar kalau suaminya itu dihukumi sudah meninggal. Misalnya, iya kan? Suami istrinya itu kenapa? Karena tidak ditemukan suaminya, tidak ditemukan di ketika apa jasadnya tidak ditemukan, orangnya mayatnya pun juga tidak ditemukan. Akhirnya apa? Dihukumi, dianggap sudah meninggal dunia. Kemudian apa? Ternyata 1 tahun kemudian suaminya itu waras. Artinya ingatannya kembali. Kemudian dia pulang. Wah, istrinya sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Paham ya? Istrinya sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Menikah dengan laki-laki yang lain. Dia datang. Padahal dia belum pernah mengucapkan kata-kata apa? Talak, iya kan? Dan dia juga masih hidup, artinya belum mati. Ketika istrinya melihat suaminya, kira-kira apa yang terjadi seperti ini? Maka apa? Itu semuanya adalah apa? Dalam Islam, itu adalah apa? Semuanya longgar. Kalau suami yang pertama tadi yang datang, dia melihat istrinya sudah menikah, maka apa? Ya sudah, dia ikhlaskan istrinya bersama dengan suaminya yang kedua. Dia ikhlaskan. Artinya apa? Dia masuk dalam kategori sudah cerai. Kemudian atau suami yang kedua mengatakan, bagaimana kamu masih mau kembali kepada suamimu yang pertama? Maka suami yang kedua harus ikhlas. Karena itu boleh. Suami yang kedua harus ikhlas. Kenapa? Karena suaminya belum pernah menjatuhkan talak. Nah di sini kalau dia pernah membaca sigo tali talak, ya kan, sigo tali talak, maka itu jatuh talak. Itu sudah jatuh talak. Kenapa? Karena 3 bulan berturut-turut dia tidak berikan nafkah. Maka apa namanya, itu sudah jatuh talak. Maka saya katakan, jangan sampai antum apa namanya, bagaimanalah negosiasi supaya si gotali talak itu tidak dibaca. Itu saja. Kenapa? Karena kalau dibaca, suatu saat misalnya antum pergi tanpa ada kabar, tanpa ini, kemudian itu sudah istrinya akan berpegang dengan buku ini bahwa ini sudah jatuh talak. Kalaupun dia masih hidup misalnya. Nah, itu adalah apa? Karena itu masuk dalam kategori talak menggantung. Baik, kemudian yang ketiga, min haitsu as-sunnah wal bid'ah. Talak yang ketiga adalah ditinjau dari sunnah dan bid'ah. Berarti ada talak yang sunni, ada talak yang bid'ah. Talak yang sunni itu ada dua. Talak yang sunni itu ada dua. Yang pertama, fatalaqus sunnah, talaqus sunnah, perhatikan di bukunya. Fatalaqus sunnah, talak yang sunnah maksudnya talak yang boleh. Talak yang dibolehkan adalah apa? Ayu talikar rojulu imra'atahu allati dakhala biha talqatan wahida fi tuhrin lam yujami'ha fihi au hamilan qadistabana hamluha. Jadi talak yang sunnah itu, talak yang dibolehkan itu ada dua. Yang pertama adalah apa? Ayu talikar rojulu imra'atahu, seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya allati dakhala biha talqatan wahida, artinya dia menjatuhkan talak yang pertama kali fi tuhrin lam yujami'a fiha, adalah apa? Fi tuhrin, di masa suci, lam yujami'ha fihi, artinya dia belum mencampuri istrinya. Ketika di masa suci dia belum mencampuri istrinya, maka ini termasuk talak yang apa? Talak yang sunni atau talak yang boleh. Artinya seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya masih suci dan belum dicampuri. Artinya belum melakukan hubungan suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua talak yang sunni yang kedua adalah apa? Adalah apa? Au hamilan qadistabana hamluha. Yaitu mencari seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya dalam kondisi apa? Hamil. Artinya jelas-jelas hamilnya, atau istabana hamluha, atau telah jelas positif hamilnya. Kalau sudah positif hamilnya, maka itu adalah apa? Baru boleh dicerai. Tapi kalau terlambat haidnya, itu jangan tidak boleh, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena belum, kalau terlambat haid itu kan bukan berarti dia sudah hamil, iya kan? Nah, harus betul-betul apa? Kalau istabana hamluha, harus betul-betul sudah dicek, kasih tes apa? Tes pack ya. Hah? Ada apa namanya? Iya, namanya tes pack apa tes? Ada tes untuk mengetahui dia hamil atau tidak. Tapi itu kalau sudah jelas-jelas bahwa dia sudah hamil, maka itu termasuk menjatuhkan talak ini boleh, nah, termasuk yang dibolehkan. Adapun apa namanya? Adapun talak yang bid'ah, talak yang bid'ah. Itu juga ada dua. Talak yang bid'ah itu juga ada dua. Di halaman 380. Amma talakul bid'ah. Adapun talak yang bid'ah. Yang bid'ah fahuwa. Ayutallikoha wahiyah ha'idun. Ayutallikoha wahiyah ha'idun. Adalah menceraikan istri dalam kondisi haid. Menceraikan istri, menjatuhkan suami, menjatuhkan talak ketika istrinya sedang haid, itu termasuk talak yang apa? Talak yang bida'i. Nah, talak yang bida'i atau talak yang tidak dibolehkan. Yang kedua, talak yang bida'i yang kedua adalah apa? Au fi tuhrin jama'aha fihi. Atau di masa suci dia sudah mencampurinya. Misalnya begini. Tadi malam dia mencampur istrinya, paginya dia mengatakan anti talik. Boleh apa? Ini termasuk talak apa? Termasuk talak bida'i. Kenapa? Karena dia sudah mencampuri, iya kan? Tapi kalau misalnya semalam dia tidak mencampuri, paginya dia mengatakan anti talik. Termasuk talak apa? Termasuk talak sunni. Termasuk talak yang Sunni. Itu adalah apa? Tolak apa? Ada Sunni dan ada bid'ah. Tapi yang berikutnya adalah al-khulu. Apa bedanya tolak dengan khulu? Perbedaannya. Tolak dengan khulu, tolak itu apa? Yang pertama, kalau tolak itu yang menjatuhkan siapa? Suami. Ya kan? Kalau khulu itu adalah istri. Itu bedanya. Yang kedua, tolak itu adalah tiga kali. Tolak itu ada tiga kali. Tapi kalau khulu itu hanya sekali. Begitu istri menyatakan minta cerai dengan suaminya, maka itu hanya satu kali. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga. Kalau tolak itu ada masa iddahnya. Masa iddah itu artinya masa menunggu ya. Masa menunggu, masa iddahnya. Tapi kalau khulu itu tidak ada masa iddahnya. Nah, tidak ada masa iddahnya. Begitu istri minta cerai, kemudian suami mengatakan iya, ya sudah. Besoknya istrinya boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Artinya seminggu kemudian, tiga hari kemudian ada yang melamar, ya boleh. Tapi kalau tolak, boleh gak masih dilamar oleh orang lain? Gak boleh. Kenapa? Karena kalau talak pertama, itu masih statusnya suami istri. Kalau talak kedua, itu masih bisa rujuk. Iya kan? Masih bisa rujuk sampai kemudian habis masa iddahnya. Kemudian itu perbedaan. Perbedaan yang keberapa? Ada tiga ya. Kemudian yang ke apa? Tadi yang pertama apa? Perbedaannya? Kalau khulu yang menjatuhkan istri, yang minta cerai istri. Kalau tolak adalah suami. Yang kedua, tolak itu tiga kali, iya kan? Atau tolak itu dua, tergantung tadi yang mau bilang dua atau mau bilang tiga. Tingkatannya dua atau tiga, iya kan? Kalau bilang dua berarti tolak roja'i dan tolak bain. Kalau bilang tiga, roja'i, bain bainuna sugra dan bain bainuna kubra. Taib. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga apa? Kalau tolak itu ada masa iddahnya. Kalau khulu tidak ada masa iddahnya. Itu perbedaan antara tolak dengan khulu. Khulu itu adalah apa? Ma'khudzun min khala'as tsaub. Artinya apa namanya, dia melepas pakaian. Artinya apa, seorang wanita itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan suaminya. Itu makna dari khulu. Itu kalau terjadi apa namanya perselisihan antara suami dan istri, dan itu sudah pertengkarannya itu sudah sangat. Sebenarnya sebelumnya sebenarnya ada kalimat nusus. Jadi kalau misalnya apa namanya suami istri itu cekcok atau bertengkar dan masih bisa diselesaikan, maka diselesaikan. Itu lebih baik. Jadi maka diberikan apa solusi. Yang pertama apa? Artinya ketika istri tidak menunaikan kewajibannya, maka istri kemudian apa, suami menasihati kepada istrinya. Kalau nasihat juga tidak mempan, maka dengan cara yang kedua yaitu dipukul. Tapi pukulan yang tidak apa? Melukai. Pukulan yang tidak membuat celaka. Pukulan yang tidak membuat cacat. Ya kan? Kemudian kalau dipukul juga tidak mempan, dinasihati, kemudian dipisah ranjang, artinya tidak dicampuri. Kemudian yang ketiga dipukul, kalau pisah ranjang juga tidak mempan dipukul, tapi pukulan yang tidak mematikan tadi. Kemudian kalau tiga ini juga tidak mempan, maka apa? Pakai yang keempat. Yang keempat itu apa? Baru memanggil keluarga dari pihak laki-laki dan memanggil dari keluarga pihak perempuan. Rembukan. Gimana ini penyelesaiannya? Istrinya tidak mau melaksanakan kewajibannya. Kemudian setelah rembukan keluarga dan ternyata istrinya mau taubat, mau kembali, ya sudah, berarti dia tidak boleh suami itu kemudian cari-cari kesalahan lagi dari istrinya. Tidak boleh lagi cari-cari kesalahan istrinya. Misalnya begini, istrinya selingkuh. Misalnya ya, istrinya selingkuh. Kemudian dinasihati istrinya, dinasihati bahwa selingkuh itu kan termasuk perbuatan yang haram, perbuatan yang ini. Tidak mampan, ya sudah pisah ranjang. Tidak mampan juga, maka dipukul. Tidak mampan juga, baru panggil keluarganya. Gimana ini? Anak kamu ini selingkuh. Ya kan? Misalnya ya, selingkuh. Kemudian juga tidak mempan, baru kita katakan adalah apa? Yang kelima yaitu namanya tolak. Yang kelima itu tolak. Tapi kalau istri, itu kalau suami. Kalau istri, suami yang tidak melakukan, yang tidak menunaikan kewajibannya, maka apa? Maka istri misalnya menasihati kepada suaminya, tidak juga, ya dia pisah ranjang. Yang ketiga baru dia panggil keluarganya. Tidak mungkin dia mau memukul suaminya. Ya kan? Nah, itu tidak ada istri memukul suaminya. Ya kan? Kemudian apa? Memanggil keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, musyawarah. Kemudian apa? Terakhir istri minta dilepas pernikahannya. Istri yang minta dilepas pernikahannya. Kemudian apa? Kalau istri yang minta, perbedaan yang berikutnya, afwan. Perbedaan yang keempat antara tolak dengan khulu. Kalau khulu itu kan dari pihak istri, maka dia harus mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Kalau khulu itu harus mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Tapi kalau tolak, boleh gak dikembalikan mahar itu? Hah? Tidak. Kenapa? Karena suami yang menjatuhkan talak, istri tidak mengembalikan mahar itu kepada suaminya. Tapi kalau istri yang minta cerai, maka dia harus mengembalikan mahar yang telah diberikan berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dia dalam hadis dari Abdullah bin Abbas di halaman 383. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqala jaati imraatu Tsabit bin Qais ibnu Syammas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang wanita istri dari Tsabit bin Qais bin Syammas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ankimu ala Tsabit fi dinin wala khuluq. Saya tidak mencela atau saya tidak marah dengan agamanya dan akhlaknya Tsabit. Illa anni akhafu al-kufur. Kecuali saya khawatir kalau saya nanti jatuh dalam kekufuran. Saya khawatir nanti kalau saya akan jatuh dalam kekufuran. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, faturaddina alaihi hadiqatahu, maukah engkau mengembalikan kebun yang telah jadikan mahar? Kemudian faqalat na'am, kata wanita tadi mengatakan apa? Iya. Faraddat alaihi, maka istrinya mengembalikan mahar berupa kebun maharnya. Wa amarahu fafaraqaha. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Tsabit ibnu Qais ibnu Syammas supaya menceraikan istrinya. Ini perbedaan antara tolak dengan khulu. Cuma harus diperhatikan bahwa suami yang mentalak istrinya atau istri yang minta cerai dari suaminya tanpa ada uzur, tanpa alasan, maka apa? Kedua-duanya akan diancam. Diancam dengan apa namanya? Kalau istri yang minta cerai dari suaminya tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang syar'i, maka apa? Maka Nabi SAW mengatakan wanita tadi tidak akan pernah mencium baunya sorga. Padahal bau sorga itu bisa tercium dari jarak sekian. Sebagaimana hadis dari Sauban radhiyallahu ta'ala nuqal, qala Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin sa'ala zawjaha talak. Siapapun seorang wanita yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Maka haram bagi istrinya itu mencium bau surga. Ya kan? Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa uzur, tanpa alasan, maka apa? Al-munafiqat. Rasulullah SAW memasukkan ke dalam golongan apa? Al-munafiqat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-muhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta cerai itu adalah artinya tanpa alasan, al-munafiqat, termasuk wanita-wanita munafiqat. Munafiqat di sini maksudnya munafik apa? i'tiqadi atau amali? Amali. Masuk dalam munafik, amali bukan munafik i'tiqadi. Artinya munafik tapi belum sampai mengeluarkan dia dari Islam. Dia masih dalam mukminah atau masih muslimah. Jadi dia belum dikatakan, kecuali kalau ada keyakinan, dia keyakinan yang membolehkan untuk menceraikan walaupun tanpa uzur, maka itu adalah apa? Munafik i'tiqadi. Dan itu sudah keluar dari agama Islam. Tapi ini sebagaimana disebutkan di halaman di bawah itu, halaman 384, al-khulu fashun walaysa talaqan. Khulu itu adalah fasah tapi bukan tolak. Jadi memang fasah khulu itu bukan tolak. Jadi khulu itu bukan tolak. Karena tolak itu adalah apa? Yang menjatuhkan adalah suami. Ya kan? Kalau khulu artinya dia membatalkan pernikahan. Dia membatalkan pernikahan. Maka di sini tadi sudah kita sebenarnya sudah terjadi perbedaan ya. Perbedaan. Perbedaan yang kelima, saya tambahkan yang kelima, antara tolak dengan khulu, kalau suami itu masih punya hak rujuk. Kalau tolak itu suami masih punya hak rujuk. Tapi kalau khulu, tidak ada lagi pilihan untuk rujuk. Tidak ada lagi pilihan untuk rujuk. Itu perbedaan antara tolak dengan, taib, kita ulangi, perbedaan tolak dengan rujuk ada lima. Yang pertama apa? Tolak itu yang menjatuhkan siapa? Suami. Kalau khulu dari pihak istri. Yang kedua, tolak itu tiga kali atau dua ya. Mau yang kalau khulu hanya satu kali. Kemudian yang ketiga, tidak ada masa iddah untuk khulu. Kalau tolak ada masa iddahnya. Yang keempat apa? Kalau tolak itu tidak mengembalikan mahar, kalau khulu mengembalikan mahar. Yang kelima, kalau tolak itu suami masih punya hak untuk rujuk. Tapi kalau khulu tidak ada hak suami untuk rujuk. Taib, itu perbedaan antara kemudian al-iddah, masa iddah. Masa iddah berikutnya halaman 386. Masa iddah. Masa iddah artinya masa menunggu. Masa ketika istri itu menunggu. Adapun macamnya iddah cuma ada dua. Secara umum ya, mau di sebenarnya dua atau sebenarnya cabangnya banyak. Taib, wanita di masa iddahnya itu cuma ada dua. Ima masa iddahnya atau kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah apa? Wal mutallaqatu qabla dukhul. Yang ada kalimat di situ, wal mutallaqatu qabla ad-dukhul. Sebenarnya cuma ada dua, wanita dicerai atau ditinggal mati oleh suami. Masa iddah itu masa iddahnya cerai atau masa iddah ditinggal mati oleh suaminya. Adapun dicerai macamnya, yang pertama al mutallaqatu qabla dukhul, dicerai tapi belum dicampuri. Misalnya dia baru akad nikah, baru dua hari akad nikah atau satu hari, kemudian suami menjatuhkan talak, itu padahal belum dia campur istrinya, belum disentuh sama sekali, maksudnya belum disentuh di sini dalam arti hubungan suami istri. Belum melakukan hubungan suami istri. Maka apa? Maka itu tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Maka wal mutallaqatu qabla dukhul la iddata 'alaiha. Maka tidak ada masa iddah bagi wanita tadi kalau belum dicampuri, dicerai tapi belum dicampuri, maka tidak ada masa iddahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin tattadunaha. Maka tidak ada masa iddah yang kalian hitung, itu tidak ada. Yang kedua, wal mutallaqatu ba'da dukhul. Adapun dicerai setelah dicampuri, adapun dicerai dan sudah dicampuri, in kanat hamilan, jika wanita itu hamil, maka fa iddatuha biwad'il hamil. Maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Maka sampai melahirkan, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna, sampai mereka melahirkan. Jadi kalau misalnya wanita dicerai, sudah dicampuri pertama atau 1000 kali atau 2000 kali, pokoknya sudah dicampuri ya. Kemudian ketika istrinya hamil, itu kan diceraikan, iya kan? Diceraikan. Masa iddahnya wanita hamil itu sampai kapan? Sampai melahirkan. Begitu tadi malam dicerai, besok paginya melahirkan, berarti masa iddahnya sudah habis. Iya kan? Tadi malam dicerai, paginya melahirkan. Maka apa? Itu sudah habis masa iddahnya. Jadi itu sudah habis masa iddahnya, berarti ya sudah. Namanya sudah habis masa iddah, berarti apa namanya, dia boleh, dia pengen kembali lagi dengan suaminya atau dia cari suami yang lain. Ini wanita yang dicerai setelah habis masa, setelah dicampuri, jika dia hamil, maka sampai dia melahirkan. Kemudian yang berikutnya, wa in kanat min zawatil haid, jika wanita itu memiliki haid, maka apa, fa iddatuha salasatu hiyadin, maka masa iddahnya itu adalah 3 kali haid. Jadi wanita yang dicerai tapi dia masih tidak hamil, jika wanita yang dicerai itu tidak hamil, maka masa iddahnya itu adalah 3 kali haid, atau dalam riwayat 3 kali suci, atau 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau bilang suci itu bisa jadi berapa bulan? Kalau suci bisa berapa bulan? 2. Tapi kalau haid itu 3. Iya enggak? Karena haid itu 3 bulan. Iya kan? Bisa enggak 2 bulan haid? 2 bulan 3 kali haid. Bisa ya? Bisa. Misalnya Haid terakhir awal bulan. Kemudian haid akhir bulan. Kemudian 3 kali bisa. 2 bulan berarti, kalau suci itu berarti 3 bulan. Iya kan? Karena haid, suci, maka suci bisa 3 bulan. Kalau haid bisa 2 bulan. Maka masa iddahnya bagi wanita yang haid itu berapa? 3 kali haid. Ya udah, hitung aja 3 kali haidnya. 3 kali dia haid, mau dibilang 2 bulan, berarti sudah. Itu masa iddah. Tapi kalau dihitungnya masa suci, berarti apa? 3 kali suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru. Qur'un itu bisa mananya haid, bisa mananya apa? Al-qur'u huwa al-haidah. Al-qur'u mananya adalah haidah, sebagaimana hadis dari Aisyah. Tapi al-qur'u juga bisa mananya apa? At-tuhru, bisa juga mananya tuhur. Tapi yang keempat, Yang keempat ya. Keberapa itu? Hah? Tadi sudah tiga. Iya kan? Sekarang yang keempat. Yang keempat, fa in kanat shaghiratan. Kasih angka aja ya. Yang nomor satu itu di mana? Wal mutallaqatu qabla ad-dukhul, itu satu, iya kan? Yang kedua, wal mutallaqatu ba'da ad-dukhul, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa in kanat min zawatil haid. Itu adalah yang artinya wanita yang ditalak, dicerai, yang dia masih dalam kondisi haid. Artinya dalam suci atau haid. Maka itu tiga kali haid atau tiga kali suci. Kemudian yang keempat, wa in kana shaghiratan la tahidu au kabiratan qad ya'isat minal haid. Jika diceraikan wanita yang sama sekali tidak pernah haid atau yang belum haid. Misalnya menikah kepada wanita yang masih usianya 7 tahun. Menikah kepada wanita yang masih usianya 7 tahun atau 8 tahun. Dia belum pernah belum haid. Dia menikah dengan wanita yang masih 8 tahun. Boleh apa tidak? Boleh. Rasulullah menikahi Aisyah aja boleh, ya kan? Iya kan? Dan itu belum haid Aisyah. Dicampuri 2 tahun kemudian. Ya kan? Artinya apa? Boleh menikahi wanita walaupun itu belum pernah haid. Artinya belum masa haidnya. Taib. Kemudian menikahi wanita pada usia 8 tahun atau 9 tahun atau 10 yang belum dia belum haid lah. Kemudian dicerai. Atau qad ya'isat minal haid, atau wanita yang menopause. Menopause itu maksudnya sudah berhenti dari haidnya. Tidak ada batasan ya. Misalnya 30 tahun sudah berhenti dari haidnya. Iya kan? 30 tahun atau 35 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun sudah berhenti dari haidnya. Maka masa idahnya kapan? Berapa? Wanita yang belum pernah haid, belum haid, atau wanita yang sudah berhenti dari haidnya. Berapa masa idahnya? Dicerai? Berapa? Adalah 3 bulan. Adalah fa'iddatuha salah satu ashurin. Maka masa idahnya adalah 3 bulan. Qala ta'ala, wallai ya'isna minal mahidi min nisa'ikum inirtabatum fa'iddatuhunna salah satu ashur. Wallai lam yahidna. Jadi ada dua. Wanita yang ya'isna minal mahid, yang menopause. Yang kedua, wanita yang lam yahidna, yang belum haid. Yang belum haid. Atau wanita yang sama sekali tidak pernah haid. Dari sejak lahir sampai dia meninggal tidak pernah haid. Sebenarnya ada tiga. Kalau mau dihitung ada tiga. Yang pertama wanita yang belum haid, berarti yang belum balik, ya kan? Masih anak-anak. Yang kedua, wanita yang menopause, sudah berhenti dari haidnya. Yang ketiga, dari sejak lahir sampai dia meninggal belum pernah haid sama sekali. Belum pernah haid sama sekali. Maka apa? Masa idahnya kapan? Berapa masa idahnya? Tiga bulan. Wallahu ta'ala. Itu kalau yang ditinggal, yang apa? Masa idah yang dicerai. Kalau masa idah yang dicerai, tadi ada berapa? Ada empat ya? Ada empat. Kemudian yang kedua, masa idah yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa idah yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau masa idah yang ditinggal mati oleh suaminya, itu adalah apa? Kalau masa al-ihdad, masa berkabung itu kalau wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya itu harus apa? 4 bulan itu harus masa berkabung. Wanita itu masa berkabungnya 4 bulan, 10 hari. Kalau ditinggal mati oleh suaminya. Maka selama 4 bulan 10 hari wanita itu tidak boleh dilamar, tidak boleh melamar, tidak boleh tidak boleh dia. Itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh, bahkan tidak boleh dandan, berhias. Kemudian tidak boleh sering keluar rumah. Tidak boleh kecuali kebutuhan yang mendesak, harus beli sayur, harus beli kebutuhan dia. Maka itu adalah selama itu masa berkabungnya adalah berapa? 4 bulan 10 hari. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu untuk pekan depan kita langsung masuk Kitabul Buyu'. Kitabul Buyu' untuk pekan depan halaman 403. Wallahu ta'ala alam, aku luka lihat, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.